Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lanjutkan kembali kajian kitab Tafsir Al-Muyassar, masih dalam tafsiran dari Quran Surat Ali Imran, yang kali ini mulai dari ayat yang ke-166. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi as-sami'il alim minas syaitanir rajim. وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang menimpa kalian di hari bertemunya dua pasukan, maka itu atas izin Allah. Dan Allah hendak mengetahui siapa yang benar-benar beriman. Tafsiran dari ayat ini, qala wa ma waqa'a bikum min jurahin aw qatlin fi ghazwati Uhud yawmal taqa jam'ul mu'minina wa jam'ul musyrikin fakana an-nasru lil mu'minina awwalan thumma lil musyrikina thaniyan fadzalika kulluhu biqadaillah wa qadrihi. Allah subhanahu wa ta'ala memberitahukan di ayat ini bahwa apa yang menimpa kepada kalian dari luka atau kekalahan di perang Uhud pada hari bertemunya pasukan mukminin dan pasukan musyrikin, yang mana kemenangan pertama kalinya diraih oleh kaum mukminin dan untuk kedua kalinya diraih oleh kaum musyrikin di perang Uhud, maka semua itu terjadi karena qadha dan qadar Allah subhanahu wa ta'ala. Di perang Badar memang kaum mukminin mendapatkan kemenangan, namun di perang Uhud kaum mukminin mendapatkan kekalahan. Kemenangan ada di pihak kaum musyrikin. Semua itu sudah sesuai dengan ketetapan Allah Azza wa Jal. وَلِيَذْهَرَ مَا عَلِمَهُ اللَّهُ فِي الْأَزَلِ. Kemudian Allah hendak menampakkan ilmunya di waktu yang terdahulu. لِيَمِيزَ الْمُؤْمِنِينَ الصَّدِقِينَ مِنْكُمْ. Sehingga akan terpisahkan mana orang-orang yang beriman, yang jujur dalam keimanannya, مِنْكُمْ, dari kalian. Jadi ada hikmah di balik kekalahan kaum muslimin di perang Uhud. Di antara hikmahnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui siapa di antara kaum mukminin yang jujur benar dalam keimanannya. Kemudian ayat yang berikutnya 167, وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِدْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ. Dan hendaknya orang-orang munafik tahu ketika kaum mukminin mengajak mereka, menyeru mereka untuk berperang di jalan Allah, dan mengajak mereka agar memperbanyak jumlah mukminin. Qalu, mereka orang-orang munafik mengatakan, seandainya kami tahu seruan ini adalah seruan untuk berperang, tentu kami akan ikut dengan kalian. Hum lil kufri yawma idin aqrabu minhum lil iman. Maka kata-kata yang diucapkan oleh mereka kaum munafik ini menunjukkan bahwa mereka pada hari itu lebih dekat kepada kekufuran dibandingkan dengan keimanan. Karena mereka mengatakan sesuatu dengan lisan-lisannya yang berbeda dengan apa yang ada dalam hatinya. Wallahu a'lamu bima yaktumun. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala lebih tahu soal apa saja yang mereka sembunyikan di dalam hatinya. Tafsirannya, qala wa liya'lamal munafiqin alladzina kashafallahu ma fi qulubihim hina qala almu'minuna lahum ta'alu qatalu ma'ana fi sabilillah aw kunu 'awnan lana bitakthirikum sawadina faqalu law na'lamu annakum tuqatiluna ahadan lakunna ma'akum 'alayhim hum lil kufri fi hadzal yawm aqrabu minhum lil iman. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di ayat ini bahwa Allah mengetahui keadaan orang-orang munafik yang telah Allah bongkar apa yang ada di dalam hatinya. Kapan itu? Ketika kaum mukminin berkata kepada mereka, mari ikut berperang bersama kami di jalan Allah, dan mari menjadi penolong-penolong kami dengan memperbanyak jumlah kami. Faqalu, maka orang-orang munafik saat itu mengatakan, kalau seandainya kami tahu bahwa kalian hendak berperang, tentu kami akan bersama dengan kalian. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, hum lil kufri fi hadzal yaum aqrab minhum lil iman. Kata-kata mereka menunjukkan bahwa mereka itu lebih dekat kepada kekafiran daripada kepada keimanan. Kenapa? Li'annahum yaquluna bi afwahihim, sebab mereka mengatakan sesuatu dengan lisan-lisannya yang berbeda dengan apa yang ada dalam hatinya. Kalau di lisannya seolah-olah memberikan dukungan. Ketika orang-orang yang beriman, kaum mukminin mengajak mereka untuk berperang, mereka mengatakan, oh, ajakan ini untuk perang toh. Kalau seandainya kami tahu ajakan ini untuk berperang, tentu kami akan ikut bersama dengan kalian. Ini lisannya. Ya. Beda dengan apa yang ada dalam hatinya. Oleh karena itulah Allah katakan bahwa pada hari itu mereka lebih dekat kepada kekufuran daripada kepada keimanan. Karena mengucapkan sesuatu dengan lisannya yang berbeda dengan apa yang disimpan di dalam hatinya. Wallahu a'lamu bima yukhfuna fi sudurihim. Sementara kata Allah di ayat itu bahwa Allah lebih tahu soal apa saja yang mereka sembunyikan di dalam dadanya. Jadi meskipun mereka membohongi kaum mukminin, Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dibohongi. Karena Allah Maha tahu apa yang nampak dan apa yang tidak nampak. Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala hal yang zahir dan segala hal yang batin. Nah, ayat berikutnya yang ke-168. Alladzina qalu li ikhwanihim wa qa'adu law ata'una ma qutilu. Qul fadra'u an anfusikumul maut in kuntum shadiqin. Orang-orang munafik, mereka berkata kepada teman-temannya dalam keadaan mereka tidak ikut berperang. Mereka berkata kepada teman-temannya yang ikut perang, lau ata'una ma qutilu. Seandainya semua orang taat mengikuti apa yang kami katakan, ma qutilu, tentu tidak akan dikalahkan. enggak akan terbunuh. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul fadra'u an anfusikumul mauta." Katakan oleh wahai Muhammad kepada mereka, tahanlah kematian dari diri-diri kalian. In kuntum shadiqin, jika kalian mengaku benar. Jadi orang-orang munafik menganggap bahwa kekalahan yang diderita oleh kaum mukminin di perang Uhud itu karena tidak taat kepada mereka. Coba kalau seandainya kaum mukminin mentaati mereka, tidak berangkat berperang, tentu tidak akan kalah dan tidak akan ada yang terbunuh. Mereka menganggap bahwa peperangan adalah sesuatu yang akan mempercepat kematian seseorang. Padahal tidak demikian. Kematian tidak bisa dipercepat dengan adanya peperangan dan tidak juga bisa diperlambat dengan tidak adanya peperangan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan kepada mereka, tahanlah kematian dari diri kalian jika memang kalian mengaku benar. So kalau bisa, kalau kalian bisa menahan kematian, tahan. Nyatanya tak seorang pun yang bisa menahan kematian. Ya. Jadi matinya seseorang atau hidupnya seseorang bukan karena sesuatu. Semuanya kembali kepada Allah, karena Allah lah yang memiliki kuasa. Alladzi khalaqal mauta wal hayata, Allah lah yang menciptakan kematian dan menciptakan kehidupan. Ya. Bukan sesuatu apapun. Nah. Tafsiran dari ayat ini, qala haula'il munafiqun humul ladzina qa'adu wa qalu li ikhwanihimul ladzina usibu ma'al muslimina fi harbihimul musyrikin yauma Uhud law ata'ana haula ma qutilu. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala kabarkan bahwa mereka orang-orang munafik yang tidak ikut perang, qa'adu, berkata kepada teman-temannya, alladzina usibu ma'al muslimin, yang mengalami kekalahan bersama dengan kaum muslimin dalam memerangi kaum musyrikin pada perang Uhud, kata mereka, law ata'ana haula ma qutilu, seandainya taat kepada kami tentu enggak akan kalah, ya, enggak akan ada yang terbunuh. Qul lahum ayyuhar rasul. Kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada nabi kita, qul lahum ayyuhar rasul, katakan kepada mereka wahai rasul, fadfa'u an anfusikum anfusikumul mauta in kuntum shadiqina fi da'wakum. Cegahlah kematian dari diri-diri kalian jika kalian mengaku benar, fi da'wakum, dalam klaim kalian bahwa kekalahan yang terjadi di perang Uhud itu karena tidak taat kepada mereka. Adanya orang-orang yang terbunuh di perang Uhud adalah karena tidak taat kepada mereka. Cegahlah kematian dari diri-diri kalian jika kalian mengaku benar dalam klaim kalian bahwasannya law ata'ukum ma qutilu, andai taat kepada kalian tentu mereka yang berperang itu tidak akan dikalahkan. Wa annakum qad najautum minhu biqu'udikum 'anil qital, dan kalian menyatakan bahwa kalian telah selamat dari kematian, biqu'udikum 'anil qital, ketika kalian tidak ikut berperang. Nah, ayat yang ke-169. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata, bal ahya'a 'inda rabbihim yurzaqun." Jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala itu dalam keadaan mati. Bal ahya'a, justru mereka dalam keadaan hidup di sisi Rabbnya. Yurzakun, mereka senantiasa diberi rejeki. Tafsirannya, wala tadhunnanna ayyuhan nabi. Allah menyampaikan secara khusus kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya kemudian kepada kita, wala tadhunnanna ayyuhan nabi, jangan sekali-kali kamu kira wahai nabi, andalladzina qutilu fi sabilillahi amwatun, bahwa orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu dalam keadaan mati, la yuhissuna syai'an, tidak merasakan apapun, balhum ahya, justru mereka hidup, bal ahya, kata Allah, mereka hidup, hayatan barzakhiyatan, dalam kehidupan alam barzakh, ya. Fi jiwari rabbihim, di sisi Rabbnya, alladzina jahadu min ajlih wa matu fi sabilih, orang yang berperang untuk menegakkan kalimat Allah dan meninggal di jalan Allah, yajri alaihim rizquhum fil jannah, mengalir kepada mereka rezekinya di surga, yuna'amun, dan mereka pun diberi nikmat di alam kuburnya, sehingga sekalipun secara kasat mata mereka meninggalkan dunia ini, dianggap mati oleh kebanyakan orang, namun pada hakikatnya mereka hidup. Kenapa? Karena mereka merasakan kenikmatan di mana? Di alam barzakh. Ya. Yang merasakan kenikmatan itu berarti hidup. Ya. Kalau yang tidak merasakan apa-apa baru dikatakan mati. Nah, inilah mengapa Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di ayat ini bahwa jangan sekali-kali kamu kira orang yang terbunuh di jalan Allah itu dalam keadaan mati, gak merasakan apa-apa, ya. Bal ahya, justru mereka hidup karena mereka diberi nikmat, ya. Dan mengalir rejeki kepada mereka di surga. Nah, ini keutamaan mati di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga hampir atau bahkan semua sahabat mendambakan kematian di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya kita juga sangat ingin saat dijemput oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita ada di jalan Allah azza wa jal, ya. Karena seperti disebutkan dalam hadis bahwa orang yang beriman ketika akan dijemput oleh kematian akan ditampakkan di hadapannya kenikmatan-kenikmatan, sehingga tidak ada yang dia lihat di depannya kecuali kenikmatan-kenikmatan itu, dan ia ingin segera berjumpa dengan Allah azza wajal. Man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ahu, barang siapa yang menginginkan berjumpa dengan Allah, maka Allah pun menginginkan untuk segera berjumpa dengannya. Nah, berikutnya ayat yang ke-170. Farihina bima atahumullahu min fadlih wa istabshiruna billadhina lam yalhaqu bihim min khalfihim ala khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Allah masih menjelaskan soal kehidupan di alam barzakh yang dialami oleh orang-orang yang meninggal, yang mati di jalan Allah. Farihina bima atahumullahu min fadlih, mereka benar-benar merasa senang dengan apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka dari karunia-Nya, dari keutamaannya. Wa yastabshiruna billadhina lam yalhaqu bihim min khalfihim, dan mereka pun menampakkan kegembiraan terhadap orang-orang yang lam yalhaqu bihim, yang belum, yang tidak menyertai mereka, ya, yang masih diberikan kesempatan hidup. Ala khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada rasa takut atas mereka, tidak pula mereka bersedih hati. Tafsirannya, laqad ammat humus sa'adatu hina mannallahu alaihim. Allah subhanahu wa ta'ala kabarkan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah di alam barzakhnya bahwa laqad ammatuhumus sa'adah, kebahagiaan itu benar-benar telah meliputi mereka. Hina mannallahu alaihim, ketika Allah berikan anugerah kepada mereka. Fa'atahum min azimi jawdihi wa wasi'i karamihi minan na'im wa ridha ma taqarru bihi a'yunuhum. Allah berikan kepada mereka keluasan kemuliaannya, dari kenikmatan-kenikmatan, keridhaan yang dapat menyejukkan pandangan-pandangan mereka. Jadi intinya, segala kenikmatan sudah bisa mereka rasakan saat mereka masih ada di alam barzakh, sehingga mereka dikatakan hidup. Wahum yafrahuna bi ikhwanihimul mujahidin alladhina faraquhum wahum ahya. Dan mereka juga sangat senang, gembira soal keadaan saudara-saudara mereka mujahidin yang mereka tinggalkan. Wahum ahya, yang masih hidup, belum terbunuh. Ya. Secara pribadinya mereka senang karena mendapatkan kenikmatan di alam barzakh, dan mereka pun sangat gembira dengan keadaan kawan-kawannya yang masih hidup, yang masih berperang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Liyafuzu kama fazu, mereka senang dengan keadaan saudara-saudaranya, teman-temannya, karena teman-temannya itu pun akan mendapatkan kesuksesan, kebahagiaan sama seperti mereka. Li ilmihim annahum sayanaluna minal khair, mereka tahu bahwa saudara-saudaranya, teman-temannya pun akan mendapatkan kebaikan. Alladzina lu, seperti yang telah mereka dapatkan. Idzastashhadu fi sabilillah mukhlisina lahu, apabila teman-temannya, kawan-kawannya ini juga syahid di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Mukhlisina lahu, dalam keadaan ikhlas karena Allah. Wa la khaufun alaihim fima yastaqbiluna min umuril akhirah, enggak ada rasa takut atas mereka dalam perkara yang mereka hadapi dari urusan-urusan akhirat. Walahum yahzanuna ala ma fatahum min hududid dunya, dan mereka pun tidak bersedih hati atas segala perkara yang tidak bisa mereka dapatkan dari urusan-urusan dunia. Ya. Enggak takut menghadapi kehidupan masa depan akhirat, dan tidak sedih atas segala hal yang tidak pernah dirasakan di dunia. Nah ini, ya, kalau sudah bisa seperti ini, maka ini ada dalam keimanan yang tingkatnya tinggi. Nah, para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, mereka seperti itu, sehingga kerinduannya kepada surga, kerinduannya untuk berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala begitu kuat, mengakar di dalam dada-dada mereka. Nah, kalau kita masih sayang terhadap perkara-perkara dunia yang tidak kita dapatkan, maka akan sedikit sekali, ya, akan sedikit sekali rasa aman kita dalam menghadapi kehidupan akhirat. Nah, takut, sedih, ya, karena tidak merasakan berbagai hal di dunia, dan ketika mau dihadapkan ke kehidupan akhirat, enggak siap. Nah ini, kalau yang sudah siap itu gak takut menghadapi kehidupan akhirat dan tidak sedih ketika tidak mendapatkan berbagai hal dari urusan-urusan dunia. Nah, ayat yang ke-171. Qala yastabshiruna bi ni'mati min Allah wa fadli wa anna Allah la yudhi'u ajral mu'minin. Mereka berbahagia, bergembira dengan kenikmatan dari Allah dan karunia dari Allah, dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menyia-nyiakan pahala bagi orang-orang yang beriman. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, shallallahu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.